Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدفي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. معاشر المسلمين para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini alhamdulillah sore ini cerah untuk Klaten dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan dan kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Di sore hari ini insyaallah kita sampaikan kajian tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran yang terakhir, yaitu kisah pasukan gajah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fil. Kita sudah bahas secara singkat dalam tafsir surat Al-Fil kemarin, tapi insya Allah hari ini akan kita bahas lebih panjang. Meskipun kalau melihat dari pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu, kita sudah cukup bisa mengambil dari tafsir kemarin itu. Karena intinya adalah kisah itu diambil pelajarannya. Tapi ini kita sampaikan kisah yang agak panjang, tapi beberapa mungkin ini diambilkan dari kisah kabar-kabar riwayat-riwayat Israiliyat atau riwayat-riwayat yang sumbernya itu, karena ini kejadiannya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka otomatis jalur informasi itu kalau riwayat hadis itu mentok di Nabi Muhammad SAW, tentunya kalau ada riwayat yang disandarkan kepada tentang kisah ini berarti disandarkan kepada sebelum beliau. Mari kita simak bersama kisah pasukan gajah. Tidak terlalu panjang, insya Allah sampai waktu berbuka insya Allah cukup. Kana hunaka rajulun ismuhu Abrahah. Ada seorang yang bernama Abrahah. Wa kana Abrahah, Abrahah al-Habashi, Abrahah al-Habashi, qad kalafahu hakim al-Habashah an-Najasi. Ini Abrahah ini dari Habasyah juga ini diberi mandat nih oleh hakim penguasa Habasyah An-Najasyi, Raja Najasyi, untuk menjadi amir atau gubernur di Son'a, itu di Yaman. Wa kana Abrahah Nasraniyan, Abrahah ini beragama Nasrani. Wa kana wa kadzalika kana Najasyi, begitu juga dengan Najasyi, itu seorang raja yang ada di penguasa yang ada di Habasyah. Wa kana yasma'u katsiran 'anil Ka'bah wa Baitullah al-Haram. Banyak mendengar tentang informasi di Ka'bah dan Baitullah al-Haram. Wa anna al-Arab yahujjuna ila hadzal bait. Orang-orang Arab ini melakukan haji ke Baitullah. Famtala'a qalbuhu haqdan haqdan 'ala al-Arab. Haqdan 'ala al-Arab. وجلس مع نفسه يفكر كيف يصرف يشرف العرب عن هذا البيت. Hatinya dipenuhi dengan kedengkian dengan bangsa Arab. Dia berpikir bagaimana bisa mengalihkan bangsa Arab ini dari Baitullah Al-Haram, dari Ka'bah. dipindahkan ke Yaman. Wabada tafkirin amik, setelah berpikir dalam-dalam, syaitannya memberikan petunjuk kepadanya untuk membangun gereja yang besar di Son'a yang dinamai dengan Al-Qulais. Qulais. Qulais. Lam yara an-nas mithlaha fi zamani. Manusia tidak pernah melihat pada masa itu yang sebagus kanisah atau gereja itu. Tsumma kadzaba ila an-Najasyi. Kemudian dia mengirim surat kepada Raja Najasyi dengan berkata, "Ini qad banaitu laka ayyuhal malik kanisa. Aku sudah membangun gereja untukmu wahai raja. Lam yubna mithluha di malikin kana qablaka abadan." Yang mana tidak pernah dibangun untuk seorang raja itu seperti gereja ini. Sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini. Ini yang paling baik. Wa inni lan ahda abadan. Aku ini tidak surut terus hatta asrifu ilaiha hajjal Arab. Nih. Sampai aku memalingkan kepada orang-orang yang haji di Arab itu supaya memalingkan wajahnya ke sana atau berpindah haluan. Badalan min an yahujju ilal Ka'bah. Ini yang sebelumnya itu mereka berhaji ke Ka'bah. Tujuannya supaya mereka berhaji ke Son'a, ke gereja itu. Wa kana Abrahah Al-Habasyi qad sakhara ahli al-Yaman fi bina'i hadhihi al-kanisah. Abrahah ini dalam membuat gereja itu memforsir tenaga orang Yaman ini. Dia mengatur penduduk Yaman untuk membangun itu. Wa sakharahum fiha ashadda anwa' at-taskhir. Dengan apa ya, sangat ketat. Wa kana man ta'akhkhara 'anil 'amal, yang terlambat dari kerja, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Jadi kalau sudah terbit matahari ya datangnya terlambat. Yuqta' yaduhu la muhala. Tangannya langsung dipotong. Wa ja'ala yanqulu ilaiha min qasri Bilqis rukhaman wa ahjar. Dia memindahkan dari kerajaan Bilqis itu rukhaman, marmer, ahjar, batu-batuan, wa amti'ah azimah, rakaba fiha sulbanan min zahabin wa fiddah. Jadi mengangkut marmer, batu-batu dan perabot-perabot apa saja dari sana dipindahkan ke tempatnya. Terus dia juga membuat salib ini dengan bahan emas dan perak. Wa ja'ala fiha manabir min 'ajin wa ambusin. Dia juga membuat mimbar. Mimbarnya itu dari 'aj, itu bahan-bahan yang dari gading-gading gajah ya. Wa ambus. Wa ja'ala irtifa'uha 'aziman jiddan. Ya. Dia bangun ini dengan sangat tinggi. Wa tisa'uha bahirah. Ambus tadi ya dari pohon ya, salah satu jenis pohon dari gading, dari jenis pohon-pohonan ya, buat mimbar ya. Wa ja'ala irtifa'uha 'azimah, ini gereja itu tinggi besar luas. Walakinnahu ra'a anna al-'arab la tattajihu illa ila al-bait al-'atiq, tapi dia melihat ke orang Arab itu hanya menuju Baitul 'Atiq, Baitul al-Haram, ke Makkah saja. Wa ra'a ahlul Yaman wara'a ahli al-Yaman anfusahum yad'una baital ladhi banahu. Dan dia melihat penduduk Yaman meninggalkan Baitullah, meninggalkan rumah yang mereka bangun. Wa yansharifuna ila Makkah, mereka menuju ke Makkah semuanya. Jadi tadi kanisah yang mereka bangun itu malah ditinggalkan semuanya, tetap ke Arab. Sampai-sampai ishtadda ghaidul Arab. Ya, karena tadi tujuannya itu adalah untuk memalingkan dari Baitullah menuju gereja. Ini orang-orang Arab ini marah dengan niatan itu. Wasya'alat nirul haqad fi nufusihim. Akhirnya muncul juga sifat dengki dalam jiwa mereka. Faqama rajulun min Kinanah, ada seorang dari dalam dari Bani Kinanah. fakharaja min ardhihi hatta wasala ila Sun'a. Dia keluar dari rumahnya, dari Baitullah, dari mana itu Mekah, menuju Sun'a, masuk ke gereja di waktu tidak ada orang di sana. Dia buang hajat di dalamnya, dalam gereja itu. Fataraka fiha tilkan najasat. Dibiarkan kotoran itu di dalamnya dan dia pergi. Falamma 'alima Abraha bidzalik. Ketika Abraha mengetahui hal itu, ghadiba ghadaban syadidan, Abraha langsung murka. Wa qala man sun'a hadha? Siapa yang berbuat ini? Faqila lahu, dikatakan kepadanya, sun'ahu rajulun min ahli hadzal bait. Yang membuat ini adalah, yang membuat ini, yang berbuat ini adalah seseorang ahli hadzal bait, ya, penduduk sekitar Ka'bah Makkah. Alladhi tahujjuhu al-Arab, yaitu tempat di mana orang-orang Arab berhaji. Lama sami'a biqaulika innaka turidu an tusrif hajjal Arab. Ketika dia sudah mendengar bahwa kamu punya niatan untuk memalingkan orang-orang Arab ke sini, ke rumahmu atau ke gerejamu. Faghadiba faja'a fa'ahdatha fiha. Dia marah, kemudian datang ke sini dan berbuat apa yang diperbuat tadi, membuang kotoran di dalam gereja. Faghadiba Abraha 'inda dzalika, Abraha langsung marah, wa halafa, dia bersumpah, la yasiranna ilal baiti hatta yahdimahu, dia akan pergi ke Baitullah untuk menghancurkannya, balas dendam. Tsumma amara al-Habasha fatahayya wa tajahhas. Kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap-siap berangkat. Thumma sara wa kharaja ma'ahu bil fil. Kemudian dia berjalan. Kendaraan yang dipakai itu adalah apa itu? Gajah. Sami'at bidzalika al-Arab, orang-orang Arab mendengar. Fa'adhamuhu wa fadhu'u bihi wa ra'au jihadahu. Nah, mereka ini karena mendengar langsung bahwa pasukan gajah itu datang, hal ini terasa berat bagi mereka. Itu suatu hal yang besar, diserang pasukan yang besar, mereka juga takut. Mereka berpandangan ya untuk berjihad melawannya. Haqqan alaihim hina sami'u fi annahu yuridu hatmal Ka'bah Baitullah al-Haram. Dan kita mendengar bahwa mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah, ya mereka berdiri untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Fa kharaja ilaihi rajulun kana min asyrafi ahli al-Yaman wa mulukihim yuqaul lahu dunafar. Ada seorang yang dari orang Yaman yang mulia, dari pemuka Yaman, yang bernama Dzunafar. Fada'a qaumahu, dia menyeru kaumnya, dan kaumnya mengikuti seruan itu, bin Sa'ir, di seluruh orang Arab, untuk memerangi Abraha dan berjihad melawannya untuk melindungi atau untuk menjaga Baitul Haram dari serangan Abraha. Wa ma yuriduhu min hadmihi wa ikhrabihi, dan apa yang dia inginkan itu menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Fa ajabahu min ijabati man ajabahu ila dzalik, ya, banyak orang yang ikut mendengar seruan dari Dzunafar tadi. Tsumma arada lahu faqala lahu. Fahuzima Dzunafar wa ashabu wa akhidha lahu Dzunafar fa utiya bihi amiran. Dzunafar ini akhirnya dikalahkan, dan dia menjadi tawanan bagi Abraha. Falamma arada qatlahu qala lahu Dzunafar, ketika mau dibunuh Dzunafar berkata, ya ayuhal malik, la taktulni. Wahai raja, jangan bunuh aku. Fa inna wa asa ayyakuna faqa'i ma'aka khairan laka minal qatl. Boleh jadi hidupnya aku ini bersamamu ini lebih bisa mendatangkan kebaikan daripada engkau membunuh. Fatarakahu walam yaktulhu wa habasahu indahu fi withaqin. Raja tadi membiarkan Dzunafar tidak dibunuh dan diikat. Wa kana Abraha rajulan haliman, dan Abraha ini seorang yang halim. ya tidak kasar. Wa madha Abrahah fi tariqihi yuridu hadmil Ka'bah. Terus berjalan untuk melanjutkan perjalanan menghancurkan Ka'bah. Wala ma wasala ila ardi Khaz'am. Sesampainya di Khaz'am, kharaja lahu rajulun, ada seorang yang bernama Nufail bin Habib Al-Khaz'ami, wa ma'ahu rijalun aqwiya, dan orang-orang kuat lainnya dari kabilah Khaz'am, yaitu Syahran dan Nahis. Nahis atau Nahas. Syahran dan Nahis bersama dengan sekelompok orang dari kabilah Arab, kami memerangi Abrahah al-Habasyi, fahazamahum Abrahah, tapi Abrahah mengalahkan mereka. Wa akhadha Nufail bin Habib asiran, Nufail bin Habib juga ditawan. Falamma arada qatla Nufail, ketika dia hendak membunuh Nufail, qala lahu Nufail, Nufail berkata, ayyuhal malik, wahai raja, la taqtulni, jangan bunuh aku. Fa inni sa'amal ma'aka, aku akan bekerja denganmu. Wa sa'akunu laka dalilan, aku menjadi guide, ya, penunjuk jalan untuk menuju negeri Arab. Adulluka 'ala at-tariq, aku menunjukkan jalan. Fa tarakahu Abraha wa khalla sabilah, Abraha membiarkannya, meninggal tidak membunuhnya. Ala ayyakuna dalilan lahu, untuk menjadi guide di jalan itu, menunjuk jalan. Falamma wasala Abraha ila biladit Taif, sesampainya di Taif, kharaja ilaihi rajulun ismu Mas'ud bin Mut'ib, atau Mut'ab nih, Mas'ud bin Mut'ib bin Malik, dan sekelompok orang dari Taif. Faqalu lahu ayyuhal malik, wahai raja, innama nahnu abiduk, kami ini hamba engkau. Wa sawfa nakunu tawa amrik, kita tawa amrik, kita akan menjadi, ya, kita akan taat dengan perintahmu. Wa sanursil ma'aka aidan man yadulluka 'ala at-tariq ila Ka'bah, ini tak kasih juga orang yang menunjukkanmu sampai ke Ka'bah. Wa sara Abrahah hatta wasala ila makan ismu al-Maghmas atau Mughammas. Abrahah berjalan sampai di suatu tempat yang bernama al-Mughammas atau al-Mughammas. Fa arsala rajulan min al-Habasyah, dia mengutus seorang dari Habasyah, yukal, yang bernama Al-Aswad bin Mafsud. Hatta wasula ila Makkah, sampai di Makkah. Wa akhadha amwal Tihamah min Quraisy, mengambil harta Tihamah dari keturunan Quraisy, wa ghairum, dan yang lain. Wa akhadha mi'atai ba'ir, dia mengambil 200 unta dari Abdul Muthalib bin Hisham, ini kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 200 unta. Wa kana Abdul Muthalib kabiru Quraisy, Abdul Muthalib adalah pembesar Quraisy. Fa'aradat Quraisy wa Kinana wa Hudzail wa man kana min al-Haram ay yuqatilu Abraha. Ka orang Quraisy, Kinana, Hudzail yang ada di Haram itu ingin memerangi Abraha, walakinnahum ahassu, tapi mereka merasa bahwa mereka itu tidak mampu untuk memerangi, makanya mereka membiarkannya. Wa hunaka ba'atha Abraha rajulan ismuhu Hinatah al-Humairi. Hinatah atau Hinatah al-Humairi. Abraha mengirim seseorang yang bernama Hinatah al-Humairi ke Mekah dan meminta kepadanya untuk bertanya siapa yang menjadi tuan di negara ini atau penguasa di negeri itu. Wa ayyukhbirahu bi anna Abraha ma jaa'a liqatiluhum, dan mengabarkan kepadanya bahwa Abraha datang ini bukan untuk memerangi mereka. Dia hanya mau menghancurkan Ka'bah saja. Fa in tarakuhu yahdimul Ka'bah, kalau dia itu membiarkan Abraha dan pasukannya menghancurkan Ka'bah, falan yata'arrad lahum, maka kita akan menyerang mereka. Tapi kalau mereka menyerang, maka Abraha juga akan membunuh mereka. Ini kabarkan kepada pemimpinnya. Tsumma qala lahu Abraha, kemudian Abraha berkata kepadanya, fa in wajadta sayyida ahli Makkah, ahli Makkah, kalau kamu sudah menemukan pimpinan penduduk Makkah, la yuridu harbi, ini tidak mau, ya, tidak, kamu mendapati pimpinan Mekah itu tidak mau memerangiku, fa'tini bihi, maka bawa ke sini, datangkan ke sini. Falamma dakhala Hunathah Makkah, setelah masuk ke Mekah, sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha, ya, ya, bertanya tentang siapa penguasa di Quraisy ini dan siapa penggedenya. Dikatakan Abdullah Abdul Muthalib bin Hashim, Abdul Muthalib bin Hashim. Faja'ahu faqala lahu, tadi Hunathah mendatanginya dan berkata, apa yang disampaikan oleh Abraha. Faqala lahu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib menjawab, wallahi ma nuridu harbahu, demi Allah kami tidak mau memeranginya. Wa malana bidzalika min taqah, dan kami juga tidak mampu. Hadza baitullah al-haram, ini adalah rumah Allah, rumah haram. Wa baitu khalili Ibrahim alaihi salam, dan rumahnya Ibrahim alaihi salam, kekasih Allah. Fa in kana Allah azza wa jalla sayahfadhu baitahu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjaga rumahnya, wa yahmihi man min Abraha, dan akan melindunginya dari serangan Abraha, fa huwa baituhu wa haramuhu, itu rumahnya dan haramnya. Wa iyatruku Abraha yahdimu, kalau Allah membiarkan Abraha itu menghancurkannya, fa laisa indana ahadun yastati ayyamna Abraha, dan kita tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Abraha. Faqala fanata in talik mai ilaihi, mari kita ikut. Fa'in aku amarani an atika bihi, karena dia memerintahkan kepadaku supaya engkau mendatanginya. Fa'amtolaka ma Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pergi bersamanya. Wa ma'hu ba'du niyat banihi, Abdul Muttalib dibarengi dengan putranya, dua beberapa putranya. Hatta wasula ila jaisy Abraha, sampai di pasukan Abraha. Fasa'ala 'an dinafar, Abdul Muttalib bertanya tentang dinafar. Li'anahu kana shadiqan lahu, karena itu adalah temannya. Dinafar tadi yang menjadi tawanan itu adalah temannya Abdul Muttalib. Fa'alima annahu mahbusun 'inda Abraha, dia tahu bahwa dinafar ini ditawan oleh Abraha. Falamma dakhala 'alaihi qala lahu, setelah bertemu dia bertanya, wahai dinafar, apakah aku bisa ini punya taktik untuk bagaimana ini menyelesaikan Abraha ini? Taktiknya apa gitu. Faqala dhunafar, dhunafar berkata, wa hal amliku ayya khilah, bagaimana aku punya taktik, aku sendiri jadi tawanan. Antadiru ayyaktula ayyaktulani ayyaktulani fi ayyi waqtin, aku aja menunggu-nunggu nih kapan dibunuh sama dia. Lakin ni a'rif, tapi aku tahu seorang pemuda yang baik namanya Anis. Wa huwa sa'is al-fil, dia adalah apa itu yang menjadi apa itu pengatur gajah. Fa saufa ursil ilaihi wa usi, aku akan kirim surat kepadanya dan aku wasiatkan kepadanya. Ayo awas. Wa warifuhu kadrak, aku akan beritahukan kepadanya tentang kedudukanmu dan meminta supaya dia minta izin bisa bertemu dengan Abraha. Kamu bisa bicara bertemu dengan Abraha. Nih. Faqala Abdul Muttalib, Abdul Muttalib menjawab, yakfini hadha ya shadiqi, ya cukup ini wahai temanku. Faba'atha dunafar ila Anis, dunafar berikan kirim surat kepada Anis dan berkata, Abdul Muttalib sayyidu Quraisy, Abdul Muttalib adalah penguasa Quraisy dan penjaga Mekah, dia memberi makan kepada manusia dan binatang-binatang buas di pucuk gunung. Fasta'zinu lahu, aku memintakan izin kepadanya untuk bertemu dengan, qala af'al, untuk bertemu dengan Abraha. Maka Anis pun berkata, ya aku akan lakukan itu. Dia lobby ke Abraha, Anis ini lobby ke Abraha dan berkata, ayuhal malik, wahai raja, ada sayyidu Quraisy, ini adalah penguasa Quraisy. Biba bika sudah ada di depan pintumu. Yasta'dinu alaika, minta izin kepadamu. Wa huwa sahibu aini Makkah, wa huwa alladhi yut'imu an-nas bis-sahl wal wuhush fi ru'usil jibal, ini adalah penguasa Mekah, penjaga Mekah yang beri makan kepada manusia dan juga hewan-hewan buas di gunung-gunung. Fa'dhan lahu 'alaik, izinkan dia untuk bertemu denganmu. Liyukallimuka fa liyukallimaka fi hajah, untuk berbicara tentang hajatnya. Fa'adhina lahu, Abraham memberikan izin kepada Abdul Muttalib. Wa kana Abdul Muttalib awsama an-nas wa a'dhamahum wa ajmalahum, Abdul Muttalib adalah orang yang paling ganteng, paling tampan di Mekah. Falamma ra'a Abraha ajallahu akramahu, ketika melihat saja itu Abraha langsung memuliakannya. An ayyujlisahu tahtahu wa akramahu an ayyujlisa tahtahu, maka Abraha juga tidak mau mendudukkan dia di bawahnya. Wa kariha antarahul habasyah yujlisahu ma'ahu, tapi dia juga enggak mau orang-orang Habasyah melihat Abdul Muttalib duduk di sampingnya di atas singgasana kerajaannya. Maka Abraha pun turun dari apa itu, dari sarirnya, dari tempatnya. Wajalah sya'ala bisyati, duduk di atas apa itu karpet, dan mengajak Abdul Muttalib untuk duduk di sampingnya. Sumaqala turjumani, dia berkata kepada penerjemahnya, kullahu ma hajatuk, katakan kepadanya apa kebutuhanmu. Qala lahu dzalika turjuman, penerjemah itu berkata hajati ayyarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabahali. Kebutuhanku sini adalah supaya raja mengembalikan kepadaku 200 unta yang telah diambil dariku. Falamma qala dzalik, ketika berkata seperti itu, Abroha langsung berkata kepada penerjemahnya, "Qul lahu, katakan kepadanya, laqad kunta ajabatni haina ra'aituk." Ya, aku tuh terkagum dengan kamu ketika melihatmu. Summa qad zahadtu fika haina kallamtani. Tapi setelah kamu berbicara kepadaku, berbicara seperti itu, aku jadi tidak ya takjub lagi, tidak kagum lagi. Atukallimuni fima tibair, apa kamu tuh hanya minta 200 unta yang diambil darimu, sedangkan kamu membiarkan rumahmu atau apa yang namanya itu agamamu, baitan wadinuk, itu menjadi agamamu dan agama bapak nenek moyangmu, kemudian aku ini bisa menghancurkannya. Kamu tidak membahas itu sama sekali. Faqala Abdul Muthalib, Abdul Muthalib berkata, "Inni ana rabbul ibil." Aku ini kan pemilik unta. "Wa inna lil baiti rabban yahmi." Sedangkan Baitullah ini ada menjaga sendiri, yaitu Tuhan yang memilikinya. Faqala Abrahala yastati ahadun mahma kana yahmil bait minni abadan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga dari seranganku ini. Qala Abdul Muthalib, "Anta wa ma turid." Engkau dan apa yang engkau kehendaki. Masih kamu juga yang kau mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Wahuna amar Abraha junudah, Abraham memerintahkan kepada pasukannya, faraddu ala Abdul Muthalib mi'ati bayr, dan mengembalikan 200 unta kepada Abdul Muthalib. Falamma kharaja Abdul Muthalib dhahaba ila Quraisy, setelah selesai dari situ Abdul Muthalib keluar dan menuju Quraisy dan mengabarkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka supaya segera keluar dari Mekah dan bersembunyi di gunung. Fuma qama Abdul Muthalib wa akhadha bi halaqi babil Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib itu di pintu Ka'bah bersama sekelompok orang dari Quraisy berdoa kepada Allah, meminta kepadanya kemenangan terhadap Abrahah dan pasukannya. Falamma asbaha Abrahah, di pagi hari ini, tahayya ali dukhuli Makkah, Abrahah persiapan untuk masuk Makkah, wa hayya afilahu, menyiapkan gajahnya yang menakutkan, pasukan yang besar. Wa kana ismul fil, nama gajahnya itu adalah Mahmud, namanya Mahmud. Falamma jahazu fil ila Makkah, tadi menyiapkan gajah untuk menuju Makkah, akbala Nufail bin Habib, ini Nufail tadi bin Habib yang tadi jadi tawanan itu, dia berdiri di samping gajah, mengambil telinganya, berkata ubruk, menyuruh gajah untuk menderum saja, menderum. Jadi Mahmud itu disuruh menderum. Jadi kembali lagi ke mana kamu, dari mana kamu datang. Fa innaka fi baladillahil haram, karena kamu ini sedang di rumah Allah al-Haram. Dan lalu dia melepaskan telinganya. Fa baraka al-fil, langsung menderum gajah itu. Wa hunaka kharaja Nufail bin Habib yajri hatta sa'idal jibal. Situ Nufail bin Habib langsung kabur naik gunung. Wa amma Abrahah wa junuduhu faqad darabu al-fil, wa mereka langsung mukuli gajah supaya berdiri dari tempatnya. Tapi gajah itu ya tidak mau berdiri. Wa fadarabu ra'sahu bil fa'us, dipukul kepalanya pakai kapak liyakum fa'aba. Tapi juga enggak mau berdiri. Wa jahu raji'an ilal Yaman. Diarahkan untuk kembali ke Yaman, dia mau berjalan cepat. Diarahkan ke timur, mau jalan cepat. Tapi diarahkan ke Makkah, ke Ka'bah, langsung menderum lagi. Wa hunaka natal mufajah al-kubra, di sini ada al-mufajah al-kubra, tiba-tiba itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung dari laut, amsal al-khattatif. Khattatif itu burung penyambar, penyaut, atau ini ya, seperti burung walet dalam arti bahasanya. Ma'akul li ta'irin minhum thalatha hijara, membawa 3 batu, satu di paruh dan 2 itu di kakinya, itu seperti sebesar al-adas, kacang itu. La tusibu minhum ahadan illa ahlakathu, ya kalau menimpa mereka tuh pasti mereka hancur. Fa kharaju haribin, mereka kabur semuanya, mencari jalan kemana-mana dan mencari Nufail bin Habib supaya menunjukkan jalan pulang, karena Nufail sudah kabur ya, tidak mendapati. Usiba Abraha fi jasadi, Abraha terkena di jasadnya. Wa kharaju bihi tasqutu anamilu, jari jemarinya itu jari jemarinya itu pada putus. Kullama saqatat anmulah, ittaba'aha minhu tasilu qaihan wa daman. Ini kalau sudah terpotong itu keluar darah, keluar nanah, hatta wasalu bihi ila Sana'a, sampai di Sana'a gitu terus. Fan sada'a sadruhu, dadanya itu terbelah, an qalbihi hatta mata. Itu ya, terbelah di dadanya, jantungnya atau hatinya terbuka sampai meninggal. Adapun Abu Rohal alladhi ta'asadhu qabilah Saqif ma'abroha, yang menjadi penunjuk jalan, itu yang dikirim oleh dari tengah jalan Saqif tadi. Faqat mata fi thariq, dia mati di jalan. Fakana di makan yuqalu lahu, di tempat yang bernama Al-Mughmas atau Mughammis tadi. Fakana al-Arab yarjumuna qabrahu bil hijar. Orang-orang Arab itu melemparinya dengan batu kuburannya setelah dia mati itu ya, karena dia pengkhianat. Wa amma qaid al-fil, adapun yang penguasa gajah yang bisa apa itu ngatur gajah, Allah Subhanahu wa taala butakan pandangannya. Fakana yajlisani fi turuqat. Ya. Ya, itu ya, duduk di jalan-jalan di Mekah itu. Yas'aluna an-nas, ya, meminta-minta kepada manusia, minta makanan, minta minuman, ya, buta. Wa hadza kullu jazaa'un, ini adalah balasan bagi siapa saja yang mau menghancurkan Baitullah Al-Haram. Allah menjaga Baitullah Al-Haram li'annahu yakun sayakunu qiblat sayyidi waladi Adam, karena menjadi kiblat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah diwulida fi nafsil 'am, yang dilahirkan di tahun itu, yaitu amal fil, tahun gajah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, anna a'da al-islam la yuhibbun al-khayr lil muslimin abadan. Musuh-musuh Islam itu tidak menyukai, tidak mencintai kebaikan. Tidak menyukai kebaikan itu menimpa kaum muslimin, atau kebaikan itu ada pada kaum muslimin selamanya. Annal wajib 'alal muslim, diwajibkan bagi seorang muslim, yahris 'ala maslahati syakhsiyah. Layam bagi seorang ayyab dhula kulla maisati, dia mengerahkan segala sesuatunya untuk difa'an dinihi wa watanihi, untuk apa? Membela agama dan negaranya. Ini membela agama dan tempat tinggalnya, negaranya. Yang ketiga, annal muslim layam bagi ayyakhris ala maslahati syakhsiyah, seorang muslim tidak boleh ini tamak terhadap kebutuhan pribadinya fakat, ya, pribadinya saja. Kalian bagi alaihi ayahris ala maslahati dinihi, tapi juga harus menjaga maslahat agama dan negaranya, wal muslimin, dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kita melihat bagaimana Abraha itu telah merubah pandangannya terhadap Abdul Muttalib, li'annahu dhanna annahu yuridu ayamna'ahu min hadmi al-Ka'bah. Kenapa? Karena dia mengira bahwa dia ingin menghalangi dari penghancuran Ka'bah, tapi ternyata dia meminta untanya. Namun demikian, setelah kembali ke Ka'bah, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak punya pasukan, enggak mampu untuk menghalang. Yang keempat, anallahu walladzi yahmi dinahu, Allah lah yang menjaga agamanya, wa yudafi 'anil ladina amanu, dan membela orang-orang yang beriman. Wa laqad ra'ayna kaifa anallahu hama baitahu, kita melihat bagaimana Allah menjaga rumahnya dan apa dari Abraha dan pasukannya. Li'anna hadzal bait sayakunu qiblatan lin nabi, karena rumah ini akan menjadi kiblat bagi nabi dan umatnya. Yang kelima, yang terakhir, anna man arada al-islam wal muslimin bisu, siapa yang menginginkan Islam dan kaum muslimin itu keburukan kepada mereka, fa innallaha azza wa jalla yantaqimu minhu, Allah akan menghukumnya, wa yaj'aluhu 'ibratan linnas, dan menjadikannya pelajaran bagi seluruh manusia. Ini tadi kisah dari pasukan gajah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.